بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala bentuk pujian syukur kita hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala karena Allah masih melimpahkan berbagai bentuk kasih sayangnya, nikmat yang begitu banyak kepada kita hamba-hambanya. Dengan berbagai nikmat tersebut, tentunya kita sebagai hamba-hambanya yang diciptakan patutlah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa kita melakukan ketaatan kepada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabati fillah wa abna'i talab rahimani wa rahimakumullah, kita masih di hadis yang ketiga hadis Tamim Ad-Dari yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Jawami Al-Ahbar. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bernasihat an-nasihatu li a'immatil muslimin, masuk ke dalam bernasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yakni pemerintah kaum muslimin. Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau menyebutkan makna dari nasihat li a'immatil muslimin, bernasihat untuk pemerintahan kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, amman nasihatu li a'immatil muslimin fa bidu'ai lahum, termasuk ke dalam bernasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yaitu bidu'ai lahum, dengan mendoakan mereka, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kemudian yang juga termasuk bernasihat untuk untuk pemerintah kaum muslimin, yaitu wassam'i wa ta'ati lahum fil ma'ruf. Kita mendengar wa ta'ah, dan kita menta'ati mereka pada pemimpin fil ma'ruf, dalam hal-hal yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Ketika para pemimpin atau pemerintah menetapkan sebuah keputusan, yang keputusan tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam, bahkan memiliki maslahat kebaikan bagi kaum muslimin, maka wajib as-sam'u wa ta'ah, wajib kita mendengar dan kita ta'at. Kemudian wa ta'awuni ma'ahum 'alal khairi, termasuk bernasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yaitu bersama-sama gotong royong, tolong menolong, ma'ahum 'alal khairi, bersama mereka pemerintah 'alal khairi, di atas kebaikan-kebaikan, berta'awun, saling tolong menolong, bukan acuh tak acuh. Kemudian termasuk bernasihat untuk pemerintah kaum muslimin adalah wa adamil khuruji alaihim, dan tidak memberontak. Wa adamil khuruj, tidak memberontak, tidak mengangkat senjata, baik senjata yang hakiki, yakni misalnya tembak atau senjata lainnya, atau secara maknawi, tangannya mungkin sering mengetik, namun ketikan tersebut mengantarkan kepada pemberontakan. Ini sudah benar. Wa adami manaji'atihum illa ayyujada minhum kufrun bawahun, termasuk penasihat untuk pemerintah kaum muslimin, yaitu tidak menyelisihi mereka. Ketika mereka mengeluarkan perintah, maka termasuk bernasihat kepada mereka adalah tidak membantah, illa kecuali, ada kecuali, bukan secara mutlak, ada pengecualian. Kapan? Illa ayyujada minhum kufrun bawahun, ketika didapati dari pemimpin-pemimpin tersebut, pemerintah kaum muslimin tersebut, kufrun bawahun, kekufuran yang jelas. Dilarang menyelisihi mereka, namun boleh menyelisihi ketika didapati mereka kufrun bawahun, terdapat kekufuran Allah, bukan hanya kekufuran Allah, jelas. Kama ja'a dzalika fi haditsin Ubadah bin Shamit. Hal itu sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ubadah bin Shamit. Boleh kita menyelisihi pemerintah? Halal hukumnya kapan? Ketika didapati dari pemerintahan tersebut kufrun bawah, didapati kekufuran yang jelas. Selama tidak didapati kekufuran yang jelas, yang nampak, yang jelas kita saksikan, dilarang kita menyelisihi mereka. Dan inilah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad rahmatullah alaih, beliau menyebutkan di dalam kitab Usulus Sunnah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikani. Al-Imam Al-Lalikani, beliau menyebutkan sebuah kalam, sebuah ucapan dari Imam Ahmad, imamnya Ahlus Sunnah, salah satu dari imamnya Ahlus Sunnah. Imam Ahmad menyebutkan tentang ketaatan kita kepada pemerintahan kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan, wassam'u wa ta'atu li a'immati wa amirul mu'minin al-barri wal-fajr. Wajib mendengar wata'ah dan menta'ati li'a'immati, setiap pemimpin, wa amiril mu'minin, pemimpin kaum mu'minin, al-barri wal-fajir. Apakah pemimpin tersebut baik atau jelek? Pemimpin baik atau jelek, wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada mereka. Sam'u wa ta'ah. Waman waliyal khilafah, dan siapa saja yang mereka menduduki posisi khalifah, pemimpin, presiden umpamanya, kalau di negeri kita, di negeri yang bentuknya kerajaan dipimpin oleh seorang raja, ini juga termasuk khalifah, amirul mu'minin, wajib kita sam'u wa ta'ah, wajib kita dengarkan, wajib kita taat. Biarpun apakah dia baik ataupun jelek. Wajtama'a an-nasu 'alaihi, yang manusia berkumpul di atas kekuasaannya. Waradu bihi, dan wajib atas kita ridho dengan kepemimpinan tersebut. Dan ini yang terakhir beliau sebutkan. Waman ghalabahum bisayfi hatta sara khalifah wa summiya amiral mu'minin. Dan siapa saja yang mengalahkan mereka bisayf dengan pedang hatta sara khalifah sampai orang tersebut mampu menduduki posisi khalifah wa summiya amiral mu'minin, dia tetap dinamakan amiral mu'minin, pemimpinnya kaum mu'minin, pemimpinnya kaum mu'minin. Ketika ada pemimpin yang sah menduduki jabatan, apakah dia seorang raja, apakah dia seorang presiden, apapun itu kedudukannya, datang orang ingin mengalahkan, ingin mengambil jabatan tersebut, sampai akhirnya jabatan tersebut jatuh, naiklah orang yang memberontak tersebut. Orang yang memberontak ini juga dinamakan Amirul Mukminin. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, beliau menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, as-sam'u wa ta'atu li'a'immati wa amiril mu'minin darrihim wa fajirihim man ijtama'at 'alayhimul ummah wasala ila martabati al-khalifah wasala bisayf kharaja 'ala imam qablahu وتقلب عليه ثم قامت دولة لا يجوز خروج عليه. Kata Syekh Rabi, wajib mendengar dan taat bagi penguasa kaum mukminin, darrihim wa fajirihim, baik pemimpin tersebut baik atau jelek. Walaupun ia mendapatkan kepemimpinan tersebut dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Umpamanya semua orang mencoblos, ada orang baik, ada orang jelek, ada seorang ahli ibadah, ada pendosa. Ketika mencoblos, nilai mereka sama-sama satu. Tentunya dalam syariat tidak dibolehkan berbeda orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ahli ibadah dengan orang yang bermaksiat berbeda. Namun dalam sistem yang berjalan saat ini disamakan. Oleh karenanya syariat melarang cara tersebut. Namun ternyata telah terjadi sampai akhirnya terpilih menjadi pemimpin, biarpun caranya tidak didasari dengan syariat yang benar, wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin tersebut. Atau ketika datang sekelompok manusia yang tidak senang dengan kepemimpinannya, pemimpinnya, kemudian mereka mengajak orang-orang yang lain memprovokasi agar pemimpin tersebut lengser jatuh. Ini adalah cara yang haram, cara yang dilarang di dalam syariat. Namun ternyata dia berhasil melengserkan. Maka akidah Ahlussunnah juga menyebutkan wajib kita taat dan kita mendengarkan pemimpin tersebut, biarpun dia mendapat kepemimpinan tersebut dengan cara yang salah. Ketika dia mampu menduduki posisi khalifah, Amirul Mukminin, apakah dia orang yang baik ataukah dia orang yang jelek? Apakah dia mendapatkan kepemimpinan tersebut dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang batil, cara yang salah? La yajuz al-khuruj alayhi. Tidak boleh sekalipun kita memberontak kepada mereka. Tidak boleh. Ditutup celah ini di dalam syariat. Kenapa? Karena seandainya dibolehkan, maka akan binasa umat. Semuanya berebut kepemimpinan. Pemimpin amaju. Ada orang yang tidak senang, dan pasti ada. Tidak mungkin orang akan ridho semuanya. Pasti ada yang tidak senang. Datang mereka mengalahkan pemimpin tersebut, sehingga yang mampu mengalahkan menduduki jabatan tertinggi, datang orang lainnya melengsarkan lagi, tidak akan selesai. Makanya syariat menutup celah ini. Bilapun pemimpin tersebut baik atau pemimpin tersebut jelek, haram hukumnya kita memberontak kepada pemimpin tersebut. Darah kaum muslimin sangat mahal, tidak ternilai. Makanya akidah Ahlussunnah sangat menjaga hal yang demikian, agar tidak mudah terjatuhnya darah. Sangat menjaga manusia, syariat Islam dengan hikmahnya yang begitu mulia, tidak serta-merta dibolehkannya jatuh darah, apalagi darah seorang muslim dilarang. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah melarang memberontak kepada pemimpin, baik itu pemimpin yang jelek ataupun pemimpin yang baik. Tidak boleh. Bahkan tentang baik atau tidaknya seseorang, antara satu dan orang yang lain memiliki penilaian yang berbeda-beda, dan itu pasti. Ada satu pemimpin yang mungkin dia datang dari satu kelompok, orang kelompoknya pasti mengatakan dia baik. Ada pun kelompok lain pasti menilai kebalikan. Makanya Abu Bakar, Umar, di sisi Ahlu Sunnah, mereka orang yang baik. Bahkan mereka masih berjalan di muka bumi, khabar mereka masuk surga telah terdengarkan, saking baiknya mereka ini. Namun di sisi orang-orang Syiah, Rawafid, Rafidhah, mereka menganggap Abu Bakar, Umar, bukan orang yang baik. Ali bin Abi Thalib, di sisi Ahlu Sunnah, orang yang baik, menantu Nabi alaihi salatu wassalam, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan termasuk orang yang bersegera masuk ke dalam Islam. Dia masih hidup, beliau masih hidup, khabar beliau masuk ke dalam surga telah terdengar. Namun di sisi Khawarij, Ali ini orang yang buruk. Perspektif pemikiran manusia berbeda-beda dalam menghukumi manusia. Oleh karenanya akidah Ahlus Sunnah tidak membedakan terhadap penilaian mereka kepada pemimpin. Wajib mereka taat dan mendengarkan apakah pemimpin itu baik ataukah buruk. Imam Ahmad rahimahullah, ulama besar pada masanya, Allah uji beliau di dalam kehidupannya. Beliau dicambuk, beliau disiksa karena terjadi fitnah pada saat itu, menyebutkan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak tahu. Beliau membantah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Namun apakah Imam Ahmad memberontak? Bahkan beliau sabar, padahal beliau merasakan sendiri kejelekan pemimpinnya pada saat itu. Bersabar, tidak memberontak. Ahabati fillah wa bina'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz tadi menyebutkan, boleh kita menyelisihi pemimpin ketika didapati kufrun bawahu, kekufuran yang jelas, kekufuran yang nyata. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yang dimaksud dengan kekufuran yang jelas yang membolehkan kita untuk tidak mentaati mereka? Ternyata hal itu telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan kita boleh berselisih dengan mereka? Ketika kita mendapati pemimpin-pemimpin yang jelek, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kejelekan, mereka mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan baik. Mereka akan senang ketika kita mengikuti apa yang mereka inginkan, dan mereka akan marah, melepas diri dari kita ketika kita membenci terhadap keputusan-keputusan mereka. Ketika menyebutkan hal tersebut, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bertanya kepada Nabi, "Afala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Ketika pemerintahnya demikian mengajak kepada kejelekan, melarang daripada kebaikan, Rasulullah bertanya, apakah kita perangi mereka wahai Rasulullah? Kita angkat senjata melawan mereka ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ma sallu. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Ma sallu. Kecuali tidak boleh memberontak kepada mereka, ma sallu, selama mereka masih solat. Selama mereka masih menegakkan solat, tidak boleh memberontak kepada mereka. Jadi syahidnya, intinya, ketika kita melihat pemimpin-pemimpin kaum muslimin masih menegakkan solat, mereka tidak melarang orang untuk menghadiri solat berjamaah, maka menunjukkan belum nampak kufrun bawah, kekufuran yang jelas belum terlihat. Selama mereka masih melakukan solat, kemudian Syekh Rabi melanjutkan, famadamu yusalluna fala yajuzu khuruj alaihim. Selama mereka solat, tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Kaifa idza kana yusalli wa yasum wa yahut. Bagaimana lagi kalau mereka solat, mereka berpuasa, mereka menunaikan zakat, mereka berhaji, maka tentunya hal ini menutup celah kita untuk memberontak kepada mereka. Selama mereka sholat saja, kita dilarang untuk memberontak. Namun apalagi kalau mereka sholat, mereka berpuasa, mereka mengeluarkan zakat, mereka berhaji. Kepada hari, ketika hari raya kurban, mereka mengeluarkan kurbannya, dinampakkan, diperlihatkan. Syiar-syiar Islam masih mereka tegakkan, maka tidak mungkin kita memberontak kepada mereka. Haram hukumnya memberontak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika telah terlihat kufrun bawah, kekufuran yang jelas telah terlihat, dia tidak melakukan lagi solat. Ini kekufuran yang jelas telah terlihat. Para ulama memberikan syarat yang lain. baru kita boleh memberontak. Ketika tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka selama-lamanya haram memberontak. Yang pertama kita melihat syarat yang pertama telah jelas kekufurannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hendak memberontak memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Yang ketiga, ketika memberontak, dia yakin menang. Yakin menang. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Syekh Utsaimin beliau menyebutkan syarat-syarat tersebut hanyalah teori. Hanyalah teori. Tidak mungkin untuk dipraktekkan. Kenapa? Beliau menjawab, ketika terlihat kekufuran yang jelas, maka baru syarat pertama terpenuhi. Namun syarat yang kedua, memiliki kekuatan. Dan ini barakallahu fikum, tidak ada yang melebihi kekuatan penguasa pemerintah. Tidak ada yang mampu melebihi mereka. Senjata pemerintahan lengkap. Kekuatan orang yang hendak memberontak jauh lebih kecil. Makanya enggak mungkin untuk memberontak. Atau yang ketiga, yakin menang. Dan keyakinan ini harus jelas. Jangan yakin menang, ingin menggulingkan pemerintahan yang prajuritnya ribuan, mereka hanya bertiga, mereka hanya berempat. Ini bukan yakin menang, yang ada mati konyol. Makanya biarpun para ulama menyebutkan syarat-syarat, syarat-syarat ini hanyalah teori untuk kita tahu. Sedangkan prakteknya enggak mungkin, tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, artinya sampai kapanpun haram hukumnya bagi kita untuk memberontak penguasa kaum muslimin. Tidak boleh. Darah kaum muslimin yang terjatuh tidak ternilai. Begitu berharganya nilai darah mereka. Tidak sembarangan. Bahkan orang-orang yang terkena hukum had sekalipun, potong tangan atau penjara jam, itu memiliki proses. Bahkan padahal hukum tersebut telah ditetapkan untuk orang yang melakukannya, namun ada proses. Seseorang melihat orang yang berzina, satu, dia sendiri yang melihat, tidak bisa menuduh dia sebagai berzina, harus mendatangkan saksi. Kenapa? Darah kaum muslimin itu mahal. syariat sangat menjaga darah kaum muslimin agar tidak dijatuhkan. Namun sekarang muncul orang-orang yang dengan mudahnya memvonis orang lain kafir, memvonis pemerintah kafir, memvonis pemerintah dengan vonis-vonis yang ketika kita tinjau dengan tinjau syariat, mereka keliru. Makanya syariat Islam sangat menjaga dalam kaum muslimin. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah terbesit pada diri kita untuk memberontak kepada kaum muslimin, karena darah kaum muslimin sangat mahal harganya. Seperti yang kita sebutkan tadi, berontak bukan hanya dengan senjata. Bukan kita menembak, membermarkas mereka. Bukan sekedar itu pemberontakan. Jadi jemari kita, kita naikkan ke status WA, status apa saja, menghina pemimpin kaum muslimin termasuk pemberontakan. Haram hukumnya. Kita naik ke mimbar, kita provokasi umat agar membenci pemerintahan kaum muslimin termasuk pemberontakan yang hukumnya haram. Ketika kita menghibah, mengejek kaum muslimin satu orang saja, umpamanya kita menjelekkan teman kita, ini saja sendiri orangnya haram hukumnya, apalagi pemerintahan kaum muslimin. Kita tuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang mungkin kita baca dari media-media yang sumbernya tidak jelas, yang akhirnya umat terbawa suasana ingin menggulingkan pemerintah atau menuduh pemerintah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, padahal berita yang dia sampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk memberontak. Ketika harga diri kaum muslimin saja dosa ketika dijatuhkan, apalagi harga diri pemerintah kaum muslimin. Karenanya kita dapati orang terlalu mudah memvonis pemerintah, terlalu mudah menjelek-jelekkan pemerintah. Apa sebabnya? Karena ulah tangan sebagian kaum muslimin, karena ulah khatib-khatib. Mereka menjelaskan tentang pemerintahan kaum muslimin dengan penjelasan yang keliru, akhirnya jatuh martabat pemimpin kaum muslimin. Tidak ada harganya lagi, wibawanya telah jatuh. Datanglah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka menjelekkan kaum muslimin. Oleh karenanya, memberontak bagaimanapun caranya dalam syariat Islam, dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ditutup, diharamkan, tidak dibolehkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan agar kita bisa menjaga sikap-sikap kita, kita bisa menjaga sikap-sikap yang nampak ataupun yang tidak nampak pada diri kita untuk tidak menjelekkan kaum muslimin dan pemerintahan kaum muslimin. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.